Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullam mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan syarah usul iman lil alamah Saleh bin Fauzan hafidhahullah ta'ala. Berkata Syekh Saleh Fauzan hafidhahullah ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kemarin yaitu tentang nafyun naum, meniadakan tidur dari Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala tidak pernah tidur walaupun satu detik atau sesaat saja. Kemudian di sini dalam hadis tersebut, wa fil hadis isbatun al-basar lillah. Dalam hadis tersebut ada penetapan pandangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin bahwasannya Allah tertutupi dengan cahaya, wajah Allah ditutupi dengan cahaya. Seandainya cahaya tersebut tersingkap, maka akan terbakar apa yang ada di hadapan Allah sejauh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini penetapan bahwasannya Allah Maha Melihat. Liqauli ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi dalam hadis tersebut, mantaha ilaihi basaruhu, sejauh pandangan Allah ta'ala kepada makhluknya. Ini bahasanya dalam hadis tersebut ada menetapkan bahasanya Allah bisa memandang, bisa melihat, Maha Melihat. Walikauli ta'ala dan firman Allah ta'ala, alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Alladhi, dialah zat yaraka, yang melihatmu, hina takum, di saat engkau berdiri, di saat engkau sholat di malam hari, Allah melihatmu. Jadi Allah mengetahui di antara kita siapa yang di malam hari, siapa yang tertidur lelap, hambanya mana yang bangun malam di malam hari. Mungkin masing-masing kita tidak tahu siapa yang di malam bangun sholat tahajud. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu siapa-siapa yang malam bangun menjauhi tempat tidurnya dalam rangka mencari ridha Allah ta'ala. Alladhi yaraka hina takum, dialah zat yang melihat engkau di saat engkau bangun. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu, gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Fa huwa subhanahu wa ta'ala yara wa yubsir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan memandang ibadahu, hamba-hambanya. Fala yahjubu anhum syai'un, tidak ada yang bisa menghalangi sedikit pun dari pandangan Allah terhadap mereka, terhadap hamba-hambanya. Hamba tersebut baik di daratan atau di tengah hutan atau di dalam kamar yang berlapis-lapis dinding atau di tengah lautan, Allah mengetahui perbuatan hamba tersebut. Sehingga setelah kita mengetahui, Allah melihat, memandang hambanya, maka hendaknya kita waspada. Terus karena kita diawasi Allah, maka kita perhatikan amalan kita. Jangan sampai kita merasa, oh ini aman, ini tidak ada orang buka-buka internet, lihat-lihat yang tidak normal, lihat-lihat gambar-gambar yang na'udzubillah. Ini Allah Maha melihat, Allah Maha memandang. Teman kalian tidak melihat, orang tua kalian tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. La jidron wala husun, tidak ada yang menghalangi Allah, baik dinding ataupun benteng. Dinding masih kalah dengan tebalnya benteng. Benteng berkeliling tebal, itu Allah masih melihat. Wala dulmah wala satair, tidak pula kegelapan. Seorang muda-mudi cari tempat di gelap-gelapan melakukan apa yang mereka lakukan, Allah Maha melihat, Allah mengetahui. Wala satair, tidak pula penutup-penutup. Wala ayusyain, dan tidak pula segala sesuatu. Fayarahum aina makanu, sesungguhnya Allah melihat mereka dimanapun mereka berada. Kemudian fahadal hadis hadisun azim fi idhafatun ila ma sabak Rasulullah jalla wa ala bil hijab. Hadis ini adalah hadis yang agung, di mana di dalam hadis tersebut ada penyandaran kepada apa yang telah lewat, yaitu sifat Allah jalla wa ala bil hijab, bahwasanya Allah disifati dengan, yaitu dihijabi. Di antara sifat Allah adalah Allah ada hijabnya, ada penutupnya. Warna nur dan hijab Allah adalah cahaya. Wa anna law kashafa hadzal hijab lah taraka ma yantahi ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah membuka hijab ini, menyingkap hijab yang ada di depannya, lah taraka, sungguh-sungguh akan terbakar. Mayantai ilai basaru min khalqi, sejauh pandangan Allah terhadap hambanya. Kalau pandangan manusia terbatas, mungkin jarak 1 mil sudah kabur-kabur. Ini pandangan Allah tanpa batas. Oleh karena itu Allah Maha Hikmah, Maha Penyayang. Wajah Allah ditutupi. Kalau tersingkap, maka tidak ada yang tersisa dari makhluknya. Ini Maha Penyayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa basarullah jalla wa ala la yahjubuhu syai'un, pandangan Allah jalla wa ala tidak ada yang menutupi sedikit pun. Wa fi bayanul hikmah minal hijab wa ya kama ja'a fil fi hadzal hadis khasyata an yahtariqa man taha ilaihi basaruhu subhanahu min khalqi. Di dalam hadis tersebut ada penjelasan hikmah, hikmat bahwasannya ada hijab tersebut apa, wa ya kama ja'a fil hadzal hadis, yaitu sebagaimana dalam hadis tersebut, hadis ini khasyah, dikhawatirkan an yahtariqa man ta'ilai basaru subhanahu min khalqi, bahwasannya apa yang di hadapan Allah akan terbakar seluruhnya. Wa anal makhlukat la tastati muqabalah jalalillah subhanahu wa ta'ala li'adamatihi, bahwasannya seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluknya yang paling kuat, paling besar, gunung, atau makhluk-makhluk yang lain, la tastati tidak mampu muqabalah berhadap-hadapan jalalillah dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena li'adamati, karena agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh makhluk tidak mampu untuk memandang Allah azza wa jalla di dunia. Jadi ini tidak mampunya di dunia. Kemudian di kita lanjutkan penjelasan beliau, Syaikh Shalih Fauzan, wa ma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha jalla wa ala yu'ti ahlal jannah quwwatan, sesungguhnya di akhirat kelak, sesungguhnya Allah jalla wa ala akan memberikan kepada penduduk jannah kekuatan. Jadi kekuatan penduduk jannah beda dengan kekuatan manusia sekarang ini. Beda. Postur tubuhnya sekarang ini kecil, sakit-sakitan. Umur tua dikit tambah sakit-sakitan. Kalau penduduk jannah tidak pernah sakit, sehat terus. Tidak pernah tua, muda terus. Nah, ini kekuatannya pun lebih dibanding penduduk dunia. Dalam satu hadis disebutkan kekuatannya seperti 100 laki-laki. Itu orang seperti 100 laki-laki. Subhanallah. Yastati'una biha ru'yatahu subhanah. Mereka mampu, yaitu penduduk jannah diberi kekuatan sehingga mereka mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa penduduk jannah melihat Allah? Wa hadhi ikramihim lima abaduhu fi hadid dunya. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada penduduk jannah, penduduk surga. Jadi dengan melihat Allah ini adalah pemuliaan. Lima abaduhu fi hadid dunya, karena mereka penduduk jannah, mereka beribadah kepada Allah ketika masih di dunia. Jadi ketika di dunia kaum mukminin mereka beribadah kepada Allah tanpa melihat, mereka dengan iman yang kuat, dengan bersandarkan iman saja, enggak pernah lihat, hanya sekedar diberi gambaran sifat-sifatnya, diberitahu sifat Allah begini, sifat Allah begini. Ini karena orang iman, kuat imannya, sehingga dia beramal soleh, beribadah pada Allah. Maka di jannah Allah muliakan. Walam yarauhu, padahal mereka di saat di dunia apa? Walam yarauhu, belum pernah melihat Allah sama sekali. Bahkan Nabi pun gak pernah melihat. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, aku ketemu Allah. Di mana? Di sana. Saya ketika bertapa di dalam gua, muncul sosok di depan saya. Nah, ini itu bukan Allah, bukan Tuhan. Itu namanya setan. Gak mungkin Allah menampakkan kepada makhluknya. Gak kuat makhluknya di hadapan, berhadapan dengan Allah azza wa jalla. Kemudian bal abaduhu imanan bihi subhanahu, Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah apa imanan, karena beriman. Jadi kita ibadah kepada Allah karena kita meyakini, yakin kelak kita akan berjumpa dengan Allah, yakin bahwasanya Allah akan mengganjar atas apa yang kita lakukan. Imanan bi subhanahu, beriman kepada Allah. Fa akramahumullah bi an yatajalla lahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan memuliakan orang-orang mukminin dengan menampakkan kepada mereka di hari kiamat. Fil jannah, di dalam jannah. Wa yarawnahu jalla wa ala, dan mereka akan melihat Allah di jannah tersebut. Masing-masing penduduk jannah berbeda-beda ya. Ada yang setiap hari bisa melihat Allah, ada yang hanya setiap Jumat saja. Jadi masing-masing orang beda-beda, tergantung dengan kedudukan dia di jannah. Kalau kedudukannya sebagai nabi, sebagai para rasul, setiap waktu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang di bawahnya dari sisi kemuliaannya, maka akan berbeda-beda. Fa yarawnahu fi arasat al-qiyamah wa yarawnahu fil jannah. Jadi kaum mukminin ini melihat Allah dua kali, yaitu di arasat yaumul qiyamah, yaitu di ketika di padang mahsyar. Kemudian yang kedua di dalam jannah. Ini disebutkan footnote-nya, yaitu disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdi Al-Bajali. Jadi di yang padang mahsyar kaum mukminin di situ, jadi awalnya semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Tapi maka di saat itu ada yang menyeru, yang ibadah kepada apa, silakan kalian mencari yang dulu kalian ibadahi. Jadi masing-masing kalau ibadahnya kepada patung, ngikuti patung. Yang ibadahnya kepada api, ikut api. Ini ngikuti, enggak ikut kemana-mana, ikut apa? Ke neraka. Begitu pula Yahudi dan Nasoro, mereka dimasukkan ke neraka. Di saat mereka ditampakkan, apa yang kalian inginkan? Kami ingin minum. Wai Rabu, silakan kalian ke sana. Ternyata nyemplung neraka. Begitu pula Nasoro. Nasoro juga seperti itu, masuk neraka. Nah, tinggal di situ kaum mukminin, di mana kaum mukminin karena yang disembah adalah Allah, maka kaum mukminin menunggu. Yang lain sudah ikut kepada sesembahan-sesembahannya, masuk neraka. Maka kaum mukminin diseru, dipanggil. Siapa yang kalian tunggu? Kami menunggu Rob kami. Ketika ditanya, apakah kalian mengenal Rob kalian? Maka di saat itu Allah singkap betisnya. Maka kaum mukminin tahu bahwasanya yang di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di saat di padang mahsyar. Kemudian begitu pula mereka kaum mukminin akan melihat Allah di jannah. Maka tapi di jannah mereka berbeda-beda. Li'anahu subhanahu yu'tihim kuwatan laisat lahum fi hadid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kaum mukminin, laisat lahum fi hadid dunya, bukanlah kekuatan yang mereka miliki di dunia ini. Kaum mukminin sekuat apapun terkena pedang ya berdarah, terkena wabah penyakit ya sakit. Bahkan sahabat pun ada yang kena penyakit meninggal, kena wabah taun. Wa innama hiya lahum fil akhirah, dan sesungguhnya kejadian tersebut bisa melihat Allah diberi kekuatan yaitu di akhirat. Fa yastati'u nabiyya ru'yatahu subhanahu, mereka mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yataladdadu nabiyya, dan mereka sangat menikmati. Jadi ibarat kita, misalkan kita di dunia ini ada orang yang tiap hari ngasih kita makan, tiap bulan ada yang ngasih apa uang. Nah, ini kita belum melihat orang, kita penasaran bagaimana orang kok baik sekali, tiap hari ada yang ngasih makan, tiap bulan kok ngasih uang. Ini orangnya kayak apa? Pasti bikin penasaran, ingin ketemu, rindu sekali. Ini ketika di dunia sesama orang, apalagi kita kepada Rabb kita yang tiap saat, tiap waktu kita dapat nikmat. Kita bayangkan sendiri banyak nikmat sekali yang kita rasakan. Otomatis kita rindu, ingin berjumpa kepada Allah. Kita penasaran bagaimana wajah Allah. Maka di saat kita, semoga kita termasuk yang bisa bertemu dengan Allah dengan keadaan ridho, maka kita pun bisa menikmati memandang Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menikmati, oh, ternyata Rabku seperti ini, luar biasa keindahannya. Kan disebutkan dalam hadis, innallah jamil, sesungguhnya Allah maha indah. Kita saja melihat keindahan dunia ini sudah terpana, terpukau. Melihat sesuatu yang indah, kadang kita kayak orang melongo, kayak fokusnya hanya ke situ. Nah, ini yang kita lihat kelak kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan di saat melihat Allah tidak akan menoleh ke sana kemari. Padahal kenikmatan jannah yang begitu banyaknya ini masih kalah dengan memandang Allah Azza wa Jalla. Padahal kita dengar ada sungai susu, sungai madu, rumah yang terbuat dari berlian. Ini masih kalah dengan memandang Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah memperlihatkan dirinya di hadapan penduduk jannah, semua penduduk jannah melihat Allah, tidak menoleh ke sana kemari, terus memandangi dengan nikmat. Maka di saat Allah menutup hijabnya, baru penduduk jannah beraktivitas sesuai keinginannya. Jadi melihat Allah itu sangatlah lezat, sangatlah nikmat, sehingga bisa melupakan apa yang ada di sekitarnya. Wa hadza min karami subhanahu wa ta'ala, ini bentuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk jannah. Ya, semoga kita termasuk penduduk jannah. Amin. Kemudian kita lanjutkan, maja'a fi annalillah yaminan. Pembahasan berikutnya, hadis berikutnya, yaitu pembahasan bahwasannya Allah memiliki tangan. Jadi ini kitab yang sangat agung ya, sangat luar biasa. Dengan kitab ini kita bisa mengenal Allah secara lengkap, yang dulu mungkin ketika kecil kita hanya mendengar hanya Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah mendengar, Allah melihat. Ini tidak rinci, masih global. Tapi dengan kita mengkaji ilmu seperti ini, kita bisa mengenal, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut syukuri kita masih diberi kesehatan, diberi waktu luang, kita diberi kesempatan, kita ditunjukkan mendapatkan hidayah, bisa mempelajari agama Allah, mencari, mempelajari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kita baca wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu' ini berarti nisbah kepada Nabi. Yaminullah mala'un, tangan kanan Allah penuh. La taghidu wa nafaqatun, tidak akan menguranginya nafkah-nafkah, yaitu Allah tiap saat tiap waktu memberi rezeki kepada para makhluk. Allah memberi rezeki ini tidaklah mengurangi apa yang Allah miliki. Sahaul lail wan nahar, baik di waktu malam maupun siang hari. As-saha itu as-sabu da'im, terus mencurahkan. Jadi tiap malam, tiap siang Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya, rezekinya kepada para makhluknya. Ara'aitum ma'anfaqa mundu khalqis samawati wal ard, apa pendapat kalian yang diinfakkan Allah itu sejak diciptakan langit-langit dan bumi? Ini luar biasa. Kita sama generasinya Nabi Muhammad ada sudah jauh, apalagi generasinya Nabi Adam, tambah jauh lagi. Ini Allah berinfak, memberikan rezeki kepada para makhluknya sejak dahulu, sejak langit dan bumi diciptakan. Fa innahu lam yaghid fi yaminihi, sesungguhnya hal tersebut tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Wal qistu biyadil ukhra, sedangkan tangan yang lain ini keadilan, memegang keadilan. Yarfa'u wa yakhfadu, Allah akan mengangkat atau Allah yang akan merendahkan. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang kita syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadal hadis fihi wasfun lillah jalla wa'ala, hadis ini ada sifat, satu sifat bagi Allah jalla wa'ala. Apa? Bi anna lahu yadain, bahasanya Allah memiliki dua tangan. Ya, ini sekedar ini yang kita apa cerna, yaitu Allah memiliki dua tangan. Kita tidak boleh menggambar-gambarkan, tidak boleh mempermisal-misalkan. Di mana Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Jadi kita tidak boleh membayang-bayangkan, oh tangan Allah seperti tangan makhluknya, atau oh tangan Allah seperti ini, tidak boleh. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak boleh menyerupakan dan tidak boleh mempermisalkan. Wa huwa subhanahu asbata hadza fil Qur'an al-Karim, Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ini, bahwasanya Allah menetapkan dalam Allah memiliki dua tangan. Faqala li iblis, Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Dalam surat Sad ayat 75 Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka, apa yang engkau, apa yang menghalangimu dari sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Ini dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tanganku. Ini menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Ini iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis enggan. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia, yaitu menciptakan Adam dari tanah. Apa anggapannya iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Tanah itu di bawah, diinjak-injak. Kalau api, api kan gas di atas daripada tanah. Tanah diinjak-injak. Nah, api ini di atas, mulia. Mikirnya iblis. Ini kias batil. Permisalan yang batil. Padahal mulia tidak mulia, Allah yang Maha tahu. Jadi mulia bukan dari sisi materi, bukan dari sisi penciptaan, tapi dari sisi ketakwaan. Ai li Adam alaihissalam, yaitu disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Khalaqahu wa biyadaihi, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Fafihi isbat, isbatul yadain lillah, dalam hadis ini menetapkan adanya dua tangan bagi Allah Jalla wa'ala. Wa anna lahu yaminan, bahasanya Allah memiliki tangan kanan. Dan sekali lagi, Allah memiliki tangan kanan, tapi tangan kanan Allah tidaklah seperti tangan kanan makhluknya, tidak seperti manusia atau yang lainnya. Kemudian wa fihi wasfullah ta'ala bil jud wal karam, dalam hadis ini disebutkan sifat Allah ta'ala bil jud wal karam, sifat dermawannya Allah Jalla wa'ala. Allah maha dermawan, Allah pemurah, memberikan kepada makhluknya apa yang dibutuhkan makhluknya. Manusia butuh makanan, dikasih makanan. Butuh pakaian, dikasih pakaian. Burung butuh makanan, ya dikasih makanan. Butuh tempat tinggal, dikasih tempat tinggal. Ini Allah maha pemurah kepada makhluk seluruhnya. Tapi namanya manusia, Allah nyatakan apa? Bahkan al-insanu doluman jahula. Manusia itu dolim dan jahil. Dolim, dia senantiasa berbuat lalim kepada dirinya sendiri, berbuat aniaya baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Dia sudah, harusnya dia bersyukur pada Allah, Allah selalu memberi rizki kepada dia, dia tidak mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Allah senantiasa mencukupi dia, tapi dia tidak mau beribadah dengan baik. Jahula dan bodoh. Jadi tingkah lakunya manusia tidak di atas dalil, tidak teratas ilmu. Terkadang berdasarkan hawa nafsu. Sudah tahu Allah maha melihat, tapi dia jahil. Jahilnya bukan bodoh, tapi jahil apa? Berbuat maksiat ini jahil. Sudah tahu Allah maha melihat, tapi dia tetap lakukan maksiat. Sudah tahu Allah maha mendengar, tapi dia tetap terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa annahu walladhi yunfiku ala ibadihi, bahwasanya Allah yang berinfak memberi nafkah kepada hamba-hambanya. Kalau orang kafir, dia enggak, memang tidak ada iman, sehingga dia pun merasa aku ini dapat makanan karena aku usaha. Kalau aku enggak usaha, enggak dapat makanan. Ini orang kafir bersandar kepada kemampuannya sendiri. Tapi kalau seorang mukmin, dia yakin rezeki itu sudah dibagi-bagi. Cuman butuh apa? Sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi manusia hanya menjalankan sebab, Allah yang membagi rezeki masing-masing. Jadi misalkan seorang mukmin ini sudah bekerja lelah dari pagi sampai sore dapatnya segitu, ya disyukuri, memang itulah Allah sudah catat seperti itu. Sudah melakukan berbagai sebab, sudah kerja ini dan itu, ternyata dapatnya memang segitu, ya kita syukuri. Itulah Allah, rezeki kita seperti segitu. Kemudian fayaduhu, tangan Allah, sahaul laili wan nahar, bahwasanya Allah tangannya terus mencurahkan pemberian-pemberian. Asaha, asah yaitu asabu ad-daim, senantiasa terus-menerus mencurahkan, enggak sekedar memberikan. Ya kalau memberikan, kita memberi sesuatu sedikit saja. Kalau mencurahkan, kita tahu curah hujan banyak sekali, enggak satu-satu, tapi banyak curah hujan. Ini Allah mencurahkan rizkinya kepada hambanya, banyak sekali nikmat iman yang dirasakan para hamba. Kalau mau berpikir, kalau mau memikirkan. Aida imatun bil ata wal jud wal karom, Allah senantiasa memberikan dan bersifat dermawan dan pemurah. Wa qalu, dan sabda Rasulullah, ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard, apa pendapat kalian bahasanya Allah telah menginfakkan sejak diciptakan langit-langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, bahasanya Allah berada di tangannya. Ai atan kusu khazainuhu, perbendaharaan Allah tidaklah berkurang sedikit pun. Padahal kita lihat ada yang kaya raya luar biasa, sampai bingung kekayaannya ini untuk apa, sampai klub sepak bola dibeli, itu dibeli, ini dibeli. Saking kaya rayanya, sangat kaya, bingung kekayaan tersebut. Ini banyak orang-orang kaya, ini semuanya dari rezeki minallah. Nah ini padahal Allah memberi rezeki dari dahulu sampai sekarang ini kepada makhluknya, perbendaharaan Allah tidaklah habis, tidaklah berkurang. Subhanahu wa ta'ala bil infak, yaitu perbendaharaan Allah tidak berkurang dengan infak-infak tersebut, dengan memberikan rizki kepada makhluknya. Li'annau al-ghaniyu, karena Allah maha kaya. Qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman, wa'illahi khaza'inus samawati wal ard, walakinnal munafikin la yafqahun, bagi Allah lah, milik Allah seluruh perbendaharaan langit maupun di bumi. Walakinnal munafikin la yafqahun, maka tetapi orang-orang munafik tidak paham. Kita lihat yang sekarang ini banyak apa, tambang-tambang, ada tambang emas, tambang perak, tambang minyak, sampai sekarang kan enggak habis-habis ya. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun dari dahulu sampai sekarang ditambang masih terus keluar. Ini yang nampak bagi manusia. Belum yang belum yang tidak nampak, yang belum ditemukan masih banyak lagi perbendaharaan Allah. Fajami'ul arzak allati lil adamiyyin walil bahaim walil hasyarat walit tuyur walil wuhush kulwa min rizkillah. Seluruh rizki-rizki baik untuk anak Adam, untuk manusia, walil bahaim hewan-hewan ternak, walil hasyarat bagi serangga-serangga, walit tuyur burung-burung, walil wuhush hewan-hewan buas, kulwa min rizkillah, seluruhnya dari rezeki Allah Ta'ala. Ya, kita mungkin dia mungkin kalau di antara kita ada yang melihara ayam misalkan. Ayamnya ternyata bertambah banyak, bingung. Wah, ini gimana cara makannya? Kasih makan. Tiap hari ngasih makan berkilo-kilo, uang cepat habis. Ini manusia seperti ini. Lemah untuk ngurusi ayam puluhan saja sudah bingung. Ini Allah mengurusi seluruh makhluknya. Perbendaharaan Allah sangatlah banyak. Seluruh makhluk mendapat rezeki dari Allah. Wa infaqi ala makhluqatihi, dan infak Allah kepada makhluk-makhluknya. Wa la kasrat hadal infaq la yang kusu ma indahu subhanahu wa ta'ala. Padahal banyak sekali infak seperti ini, layan kusu, tidak mengurangi ma indahu subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bikhilafil makhluk, berbeda dengan makhluk. Fa'inau wa in kanat indahu sarwah ha'ilah, fa'inau idama anfaqa minda fa'inna tankusu hatta tanfuda. Sesungguhnya seorang makhluk, misalkan seseorang, wa in kanat indahu sarwah, walaupun di sisinya ada kemewahan, ha'ilah yang luar biasa, yang megah, kemewah, memiliki istana, bahkan kayak seperti raja. Fa'inau ida anfaqa minha fa'inna tankus hatta tanfuda. Sesungguhnya jika dia mau menginfakkan seluruh hartanya, seluruh kekayaannya, sesungguhnya hartanya akan berkurang sampai ludes, sampai habis. Pernah dikisahkan ya, ada seorang raja ingin memberi makan laut, apa, ikan di lautan. Baru berapa kali ngasih makan udah gak mampu, kekayaannya berkurang. Ini makhluk, berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Qala Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi kalian akan sirna. Jadi kita yakini, bagaimanapun kita sekarang ini kaya raya, bagaimanapun kita memiliki harta benda, kelak akan sirna, akan musnah, kita tinggalkan, kita tinggal mati, kita tinggal, tidak akan kita bawa sampai akhirat. Yang kita bawa amal kita. Sehingga jangan sampai apa yang kita miliki ini membuat kita lalai dari ibadah pada Allah. Jangan sampai apa yang kita miliki ini menghalangi atau bahkan membuat kita mundur dari ibadah kepada Allah. Nanti bilang dari wa ma indallah baqa, dan apa yang di sisi Allah akan kekal, akan terus ada sampai hari kiamat, terus menerus ada. apa yang di sisi Allah. Perbendaharaannya terus ada dan nikmat-nikmatnya akan terus ada. Kemudian wa fi hadzal hadis isbatul yad lillah wa waswa bil yamin. Dalam hadis ini menetapkan tangan bagi Allah, wa waswa bil yamin, dan Allah mensifatinya, mensifati tangannya dengan kanan. Bahasanya Allah menyebutkan, Allah disifati bahasanya tangan Allah kanan. Wa jaa'a aidan wasful ukhra bisyimal, dan datang pula bahasanya tangan Allah yang lain ini kiri. Wakil ta'yada ini yadai ta'ala yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Jadi memang ada hadis bahwasanya tangan Allah yang satu kanan yang satu kiri. Dan hadis ada pula apa? Kiltal yadai yamin, dua tangannya kanan. Bagaimana ini cara menggabungkannya? Ada yang kanan kiri, ada yang kanan kanan. Faya shimal laisat kami kasimalil makhlukin, bahasanya tangan Allah yang kiri itu bukanlah seperti kirinya dari para makhluk. Jadi jangan kita gambarkan ada kanan kiri seperti makhluk, jangan. Kiri, tangan kiri Allah tidaklah seperti tangan kiri makhluknya. Ya, sekali lagi jangan dibayangkan, jangan diperkan, tambah bingung. Wah, gimana ya? Tangan Allah kiri kok enggak seperti makhluk. Nah, ini jangan dipikir mendalam. Kita imani apa yang dikabarkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki dua tangan dan tangan Allah keduanya kanan. Sedangkan disebutkan ada kiri, kiri tangan kiri Allah tidaklah seperti tangan kiri makhluk. Bal hiya shimal wa ya yamin aidon, bahasanya akan tetapi yang shimal tersebut yaitu ayamin, walaupun disebut kiri maksudnya ya kanan juga. Wahidatun min yadaihi subhanahu fiya al infaq alal ibad, satu kesatuan dari dua tangannya. Subhanahu wa fiya, subhanallah maksudnya Allah, al infaq memberi infak alal ibad kepada hambanya. Wal ukhra fiya al qista, dan yang lain, tangan yang lain itu yang kanan memberi infak kepada hambanya, tangan yang lainnya untuk al qista, itu untuk keadilan. Wa qauluhu, hadis, dalam hadis tersebut yaminu mala, tangan kanan Allah penuh, ai yaitu yaduhu subhanahu mala birrizqi wal khairi la taghidu wa nafaqah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan rezeki dan kebaikan. Memang tidak boleh kita bayangkan begitu semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam surat, dalam ayat kursi pun kita mungkin bingung. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard, kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Ini tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Padahal kursi tempat Quran, kursi adalah tempat dua telapak kaki Allah. Jadi dalam ayat kursi disebut kursi itu tempat dua telapak Allah. Padahal kursinya lebih luas daripada langit dan bumi. Berarti kan Allah Maha besar, besar sekali. Telapak kaki Allah aja tempatnya besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Apalagi Allah Ta'ala. La taghidu wa nafaqah. Rizki dan kebaikan tersebut yang diberikan kepada hambanya tidak berkurang. Aila yankusu mimma fi yamini subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berkurang apa yang ada di tangan kanannya subhanahu wa ta'ala. Bima yunfiku ala ibadi. Dengan apa yang diinfakkan kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.